Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَعْدُ. Taib, kita masih di pembahasan tentang bab-bab tentang al-khawarij. Bab yang akan kita pelajari, babun fi kitalil khawarij. Bab tentang memerangi orang-orang khawarij. Qala al-Imam Abu Dawud, beliau Sulaiman bin al-Ash'ath As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ابن عبيد ومحمد ابن عيسى المعنى يعني yang diriwayatkan oleh dua gurunya ini semakna. Qala, keduanya menyatakan haddatsana Hammad an Ayyub an Muhammad ibn an Muhammad an Abidata. Yani bukan Ubaidah tapi Abidah. Anna Aliyan dzakara ahlan Nahrawan. Abidah menyatakan bahasanya Ali, ya, Abidah As-Salmani, Abidah ibn Amr As-Salmani. Beliau menyatakan anna Aliyan dzakara ahlan Nahrawani. Bahasanya Ali, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita tentang ahlun Nahrawan. Ini yang dimaksud orang-orang khawarij. Di mana mereka setelah membangun markas mereka di sebuah tempat di Irak yang dikenal dengan Haruro, yang dengan itu mereka orang-orang Khawarij dinisbatkan kepada tempat tersebut dengan istilah Haruriyah. Ya, Al-Haruriyah yani Al-Khawarij, di mana terkumpul di tempat tersebut sekitar 6.000 personil yang mereka orang-orang yang siap untuk berperang, memerangi kaum muslimin. Jadi yang diperangi oleh mereka orang-orang Khawarij adalah kaum muslimin. Kemudian setelah diutus oleh Ali bin Abi Thalib, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, untuk menasihati mereka dan menyingkap syubhat yang ada pada mereka, maka dari jumlah 6.000 orang tersebut, 2.000 dari mereka rujuk, ya, kembali kepada al-haq, kembali kepada yakni ketaatan kepada pemimpin muslimin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Dan di sini menunjukkan di antara keutamaan ilmu, ya, keutamaan ilmu, sebagaimana yang Allah karuniakan kepada Ibnu Abbas menjadi sebab keselamatan, ya, sekian banyak orang, ini 2.000 orang bukan jumlah yang sedikit, untuk kemudian mereka kembali kepada al-haq. Maka yang tersisa dari mereka, ya, orang-orang yang memang menentang kebenaran, bahkan mereka sudah di atas tekad yang bulat untuk berperang dengan, ya, kaum muslimin di bawah kepemimpinan Ali ibn Abi Thalib. Terkumpullah mereka di tempat yang namanya Nahrawan, dan disitulah terjadi, ya, pertempuran yang sengit, di mana tidak tersisa dari mereka kecuali sedikit saja, ya, dari kalangan orang-orang Khawarij. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan sebagaimana yang disebutkan oleh Ali ibn Abi Thalib di sini tentang ciri, ya, dari pasukan yang memberontak kepada kaum muslimin tersebut. Sebagaimana Ali ibn Abi Thalib menuturkan, faqala, kata beliau radhiyallahu an, fihim rajulun mudanul yad. Makna mudanul yad disebutkan dalam Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud, maknanya adalah naqisul yad, jadi ada kekurangan atau cacat pada tangannya, tidak normal. Muhdajul yad, makna muhdajul yad itu semisal dengan yang sebelumnya. Kalau di syarah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau maknai dengan yani qasirul yad, tangannya itu pendek, ya, tidak seperti ukuran normal. Dikatakan di sini au muhdajul yad au masdunul yad. Makna masdunul yad dalam Aunul Ma'bud dikatakan yakni saghirul yad. Saghirul yad, yakni tangannya kecil. Dan disebutkan pula dalam sebagian riwayat, yakni pada tangannya tersebut ada semacam yakni daging yang menempel, ya, yang bentuknya seperti puting, ya, puting susu seperti itu atau payudara. Ini pada salah satu dari mereka. Dan itu disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga pada kejadian tersebut setelah, ya, peperangan usai, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memerintahkan kepada pasukannya untuk memeriksa, ya, mencari orang yang sifatnya disebutkan, digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Sampai kemudian di antara, ya, korban yang bergelimangan demikian banyak tersebut ditemukanlah seseorang yang cirinya persis seperti yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Ali di sini. Maka beliau radhiyallahu taala anhu, ya, bersyukur kepada Allah atas apa yang telah ditempuh. Dikarenakan apa yang dilakukan tersebut sebagaimana pada kelanjutan perkataan beliau, laula antabtaru lanabba'tukum ma wa'adallahu alladhina yaqtulunahum ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi, kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, kalah bukan karena aku khawatir kalian akan terjatuh dalam sikap berlebih-lebihan. Ya. Dalam sikap berlebih-lebihan di dalam yakni memerangi mereka. Niscaya aku akan kabarkan kepada kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang memerangi mereka, memerangi orang-orang Khawarij ini. Ya. Ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti yang enggak anteng suruh gantian bicara di sini, ya. Ya. Nanti suruh baca surat yang pendek saja, misalnya Ar-Rahman gitu. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, seandainya aku tidak khawatir, ya, kalian nanti berlebih-lebihan, ya, dalam menindak mereka, niscaya aku kabarkan kepada kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan, ya, siapa saja yang membunuh mereka. Qala, kata Abidah As-Salmani, qultu, aku bertanya, anta sami'ta hadha minhu, engkau wahai Amirul Mukminin, engkau mendengar hal itu dari beliau, yakni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Ali, iya, benar, wa rabbil Ka'bah, demi Rabb Ka'bah. Ya, beliau bersumpah, ya, dengan, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut wa rabbil Ka'bah, demi Rabb Ka'bah, yakni demi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, hadits yang pertama pada bab ini disebutkan pada ta'liq sahihkan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah. Daripada hadis yang pertama, ya, penyebutan tentang salah satu ciri yang ada pada Khawarij yang diperangi oleh Ali dan kaum muslimin yang bersamanya, di mana, ya, salah seorang dari mereka, ya, orang yang disifati demikian, yakni pada tangannya ada cacat dan ada daging, ya, yang menempel yang bentuknya seperti puting susu. Kemudian pada hadis yang kedua, kata Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Katsir qala haddatsana Sufyan, Sufyan ibn Sa'id Ibn Masruq Al-Thawri, yang dikenal dengan Al-Imam ya Sufyan Al-Thawri. An abihi, dari ayahnya, yakni Sa'id ibn Masruq. An ibni Abi Nu'min, nama beliau Abdurrahman, Abdurrahman ibn Abi Nu'min. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, kata beliau, ba'atha Aliyun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biduhaibatin fi turbatiha. Bahasanya Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengirimkan Zuhaibah, yakni hasil dari apa yang didapatkan kaum muslimin ya pada kejadian Hunain ya, di tempatnya. Faqassamaha baina arba'atin, di mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membagikan apa yang dikirimkan oleh Ali bin Abi Thalib tersebut baina arba'atin ya, di antara empat orang yang mereka itu adalah tokoh-tokoh disebutkan bainal aqra ibn habis al-hanzali ثم المجاشعي وبين عيينة ابن بدر الفزاري وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان وبين القمة ابن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب. Jadi dibagikan apa yang dikirimkan oleh Ali bin Abi Thalib ini kepada beberapa tokoh yang itu. Jadi mereka ini adalah pemuka kaumnya, atau mungkin dalam bahasa kita kepala sukunya. Qala, kata Abu Sa'id Al-Khudri, فغضبت قريش والأنصار. Maka menyaksikan itu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakni membagikan harta yang demikian banyak tersebut kepada para tokoh tersebut. Ketika itu orang-orang Quraisy, demikian juga ya orang-orang Ansar, marah. Waqalat, dan mereka berkata, yu'ti sanadida ahli Najdin wa yada'una. Beliau, yani Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi yani harta tersebut ya kepada para tokoh ahli Najd, dan beliau meninggalkan kita. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan penjelasan. Kata beliau, innama ata'allafuhum, hanyalah sesungguhnya yang demikian itu dalam rangka untuk melembutkan hati mereka. Jadi para tokoh ini yang mereka telah menyatakan keislaman, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan harta dalam rangka untuk melembutkan hati mereka kepada Islam agar betul-betul semakin kuat keislaman mereka. Dan ini ya salah satu di antara golongan mu'allafatu qulubihim. Ini orang-orang yang dilembutkan hati mereka agar betul-betul mereka cinta kepada Islam dan kuat keislamannya. Kemudian sisi yang lain juga yang diterangkan oleh para ulama, bahwa karena mereka ini adalah tokoh yang dahulunya mereka diikuti dalam kejelekan, maka sangat diharapkan ketika para tokoh ini ya masuk ke dalam Islam, mereka pun akan diikuti oleh kaumnya dalam kebaikan. Sehingga ketika tokoh mereka itu masuk ke dalam Islam, maka sangat-sangat diharapkan dengan harta yang diberikan kepada para tokoh ini juga akan menarik kaumnya ke dalam Islam. Ya, dan itu sesuatu yang benar-benar terjadi. Ya, bagaimana ketika ya, mereka mendapatkan harta yang demikian banyak, kemudian datang kepada kaumnya, ya, telah menyatakan keislaman, maka kaumnya pun mengikuti tokoh-tokoh tadi. Dan ini tentu kebaikan. Jadi ini hikmah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan harta kepada mereka. Qala, kata Abu Sa'id, fa aqbala rajulun ghairul 'ainain. Ketika itu datanglah, ya, yakni menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang digambarkan ya oleh Abu Sa'id ghairul 'ainain, yakni kedua matanya itu masuk, ya, mungkin cekung kata bahasanya, ya, musyriful wajdan wajnataini, al wajnatain yakni al khaddain, ya, kedua pipinya menonjol, natiul jabin, dahinya juga naik menonjol, kasul lihyah, ya, lihyahnya, jenggotnya lebat, mahluqun, dalam keadaan rambutnya ya yakni gundul, digundul begitu. Qala, kata orang tadi, ittaqillah ya Muhammad. Kata orang tadi, takutlah kamu kepada Allah wahai Muhammad. Coba perhatikan orang ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang hamba yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang tadi mengatakan ittaqillah. Yang kedua, orang tadi tidak memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan risalah, tidak pula dengan panggilan nubuwah. Ya. Tidak sebagaimana keadaan para sahabat yang mereka memanggil Nabi dengan panggilan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Mendengar apa yang dikatakan oleh orang tadi, ya, yang mungkin dalam sebagian riwayat orang ini dijuluki, disebut dengan Zul Khuwaisirah, ya, An-Najdi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab perkataan orang tadi dengan jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, man yuti'ullaha idza 'asaituhu. Siapa yang akan menaati Allah subhanahu wa ta'ala kalau aku memaksiatinya? Beliau sallallahu alaihi wasallam utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan oleh orang tadi dan digambarkan seakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seorang yang tidak bertakwa kepada Allah, maka tidak ada lagi ya di muka bumi ini yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني. Apakah yakni Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah, memberikan kepercayaan kepadaku untuk penduduk bumi ini sementara kalian tidak percaya kepadaku? Jadi menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sesuatu yang tidak amanah. Dan ini apa yang ditambahkan oleh orang tadi, ya. Ada sesuatu yang juga terjadi dari masa ke masa oleh orang-orang Khawarij, ya, yang nantiasa memandang apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai sesuatu yang tidak adil, ya, sesuatu yang tidak adil, dan sering ditampakkan kepada manusia bahwa mereka lah seakan orang-orang yang membela, ya, kepentingan rakyat. Qala kata Abu Sa'id radhiyallahu an, fasa'ala rajulun qatlahu. Maka ketika itu ada seseorang yang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya. Kata Abu Sa'id radhiyallahu an, ahsibuhu Khalid ibn al-Walid. Dan aku mengira, ya, orang tersebut adalah Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, kata Abu Sa'id, famana'ahu. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegahnya. Ya, Nabi mencegah untuk orang tadi dibunuh. Terkait dengan orang tadi, ya, yang menyatakan ucapan yang demikian, yakni kasar dan tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama menyebutkan bahwa dia meskipun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada momen peperangan tersebut, dia berada, ya, di pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mukmin, ya. Karena dia tidak beriman dengan apa yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu tindakan, ya, yang menyelisihi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditegaskan kalau dia bukan sahabat, karena yang namanya sahabat seorang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman dengannya dan meninggal di atas keimanan. Qala, kata Abu Sa'id al-Khudri, falamma walla, ketika orang ini, ya, berpaling meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna min di'di'i hadha au fi aqibi hadha qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamrukuna min al-islami muruqus sahmi min ar-ramiyah yaqtuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awsan la'in ana wallahi adraktuhum la aqtulannahum qatla adin. Hadis ini juga sebagaimana dalam ta'rikh disahihkan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dari keturunan orang ini tadi atau fi aqibi hadza, yaitu dari anak keturunannya dia, qauman, kan muncul kaum yang yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum, akan tapi, ya, bacaan Qur'an mereka tidaklah melampaui hanajirahum, yakni kerongkongan mereka ataupun tenggorokan mereka. Artinya apa? Ya, bahwa mereka tidak paham dengan apa yang mereka baca. Tidak paham, tidak bisa menempatkan ayat-ayat yang mereka baca tersebut pada tempat yang semestinya. Dan ini yang terjadi pada mereka, bagaimana menempatkan ya, ayat-ayat yang berisi ancaman akan pelaku dosa-dosa besar, yang mereka tempatkan untuk menghukumi bahwa mereka yang terjatuh dalam dosa besar telah keluar dari Islam. Ya, atau ayat-ayat tentang orang-orang kafir diletakkan pada kaum muslimin. Ini yang terjadi pada mereka. Yamrukuna min la islami muruku sahmi min ramiyah. Di mana mereka lepas dari Islam sebagaimana lepasnya as-sahmu, yakni anak panah, minar ramiyah, dari ramiyah ni sasarannya. Jadi karena kencangnya ya anak panah tersebut sampai ketika mengenai sasarannya tidak kemudian, yakni setelah tembus diam di sasarannya tadi, ya bahkan lepas lagi ya dari sasaran tadi, artinya tembus dan langsung lepas dari tubuh sasarannya tadi. Dan ini menunjukkan, digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana yakni sikap berlebih-lebihannya mereka ya di dalam menjalankan agama ini sampai akhirnya ya lepas ya dari hal yang semestinya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita pentingnya untuk semangat itu dibangun di atas ilmu, karena jika tidak maka akan terjatuh dalam sikap ghulu sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Khawarij. Mereka sungguh-sungguh dalam ibadah, namun ibadah mereka tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaqtuluna ahlal Islam, di mana mereka membunuh ahlal Islam, kaum muslimin. Wa yad'una ahlal awthan, namun di sisi yang lain mereka membiarkan para penyembah berhala, membiarkan orang-orang musyrikin. Oleh karenanya kata para ulama tentang orang-orang Khawarij, ya, la lil islami nasaru wa la lil kuffari kassaru. Mereka itu terhadap Islam tidak menolong, karena kenyataannya justru kaum muslimin yang diperangi oleh mereka. Dan di sisi yang lain mereka pun tidaklah menghancurkan orang-orang kafir, karena kenyataannya justru orang-orang kafir dibiarkan. Dan kalau kita perhatikan ya dari masa ke masa demikian keadaan yang terjadi pada orang-orang Khawarij. Contoh misalnya kalau di zaman kita, dan rata-rata kaum muslimin tahu dan mendengar ya tentang gerakan ISIS, ya, kalau bahasa Arabnya Daesh. Ya. Kalau kita perhatikan siapa yang dijadikan oleh mereka sasaran mereka adalah kaum muslimin yang ada di negeri-negeri Islam. Ya. Itu yang terjadi pada mereka. Demikian juga ya gerakan Khawarij di tempat yang lainnya yang menjadi sasaran sekali lagi kaum muslimin. Tidak ada ceritanya mereka berjihad memerangi orang-orang kufar. Justru yang mereka perangi adalah kaum muslimin. Dari sini menunjukkan ya kejahatan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Oleh karenanya Mengapa peringatan Nabi SAW dari mereka demikian banyak dibandingkan peringatan beliau dari firqah-firqah sesat yang lainnya? Ya, sampai di antara para ulama mengumpulkan riwayat tahzir, peringatan Nabi SAW ya, dari khawarij ini lebih dari 20 hadis ya, yang menunjukkan bagaimana bahayanya mereka. Kemudian Nabi SAW menyatakan, la in ana wallahi adraktuhum la aqtulannahum qatla ad. Sungguh-sungguh seandainya aku demi Allah ya, Nabi SAW seorang yang jujur. Namun dalam hadis ini beliau bersumpah untuk menegaskan ya, perkataan beliau. Kata beliau, sungguh demi Allah, seandainya aku mendapati mereka, ini Nabi hidup di zaman munculnya mereka, la aqtulannahum qatla adin, niscaya aku akan bunuh mereka. Yani sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menumpas habis, membinasakan kaum Ad, yani kaum yang diutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Di mana tidak tersisa ya dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab dengan dikirimnya angin yang sangat kencang ya. Sampai tubuh-tubuh mereka yang demikian besar, tinggi besar ya, diangkat oleh angin yang sangat kencang tersebut sedemikian tinggi, kemudian dilemparkan kembali ke bumi ya, berkelimpangan mereka bagaikan pohon-pohon korma yang lapuk, tidak tersisa dari mereka. Jadi di sini Nabi SAW menggambarkan bahwa seandainya beliau mendapati zaman munculnya mereka, beliau akan menumpas habis ya, orang-orang khawarij ini. Dikarenakan sekali lagi jahatnya mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Kemudian hadis berikutnya. Kata al-Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Nasr ibn Asim al-Antaqi. Qala haddatsana al-Walid wa Mubashshir yani ibn Ismail al-Halabi bi isnadihi, yani dengan sanadnya, an Abi Amr. Qala yani al-Walid haddatsana Abu Amr qala haddatsani Qatadah, Qatadah ibn Di'amah, salah seorang imam ahli tafsir dari kalangan tabi'in. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an wa Anas ibn Malik ya, radhiyallahu an. Ini dari dua orang sahabat. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya beliau telah bersabda, sayakunu fi ummati ikhtilafun wa furqatun, akan terjadi di umatku perselisihan dan perpecahan. Sebagian ulama menyebutkan yang dimaksud di sini ini apa yang terjadi setelah terbunuhnya ya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di mana Muawiyah ibn Abi Sufyan ya, sebagai bagian dari keluarga Muawiyah ashabah, menuntut kepada Ali ibn Abi Thalib sebagai pemimpin kaum muslimin untuk melakukan qisas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan terhadap Utsman. Ya, namun Ali ibn Abi Thalib memiliki pandangan yang lain dan keduanya mujtahid ya, bahwa urusannya yang harus segera dibenahi adalah yakni pembenahan kondisi yang ada ketika itu, dikarenakan pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan itu menyusup di barisan kaum muslimin ya, sehingga dalam kondisi kacau seperti itu ya, tidak mungkin untuk dilaksanakan qisas ketika itu. Dan masing-masing ya berpegang dengan ijtihad mereka, ya, sehingga kemudian sebagian muslimin bersama dengan Muawiyah, sebagian muslimin bersama dengan Ali, sehingga terjadilah ya furqah, bahkan sampai terjadi peperangan di antara kaum muslimin, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan kembali setelah putra beliau yakni Al-Hasan ibn Ali ya tanazul, mengalah dan menyerahkan kepemimpinan beliau setelah menggantikan ayahnya yang terbunuh yakni Abdurrahman ibn Muljim. Ya, beliau menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga memberitakan tentang munculnya qaumun yuhsinunal qila wa yusiunal fi'la. Akan muncul suatu kaum yang mereka bagus ya di dalam ucapannya. Karena yang mereka tekuni dalam amalan itu membaca Quran. Ya, tidak ada ucapan yang lebih bagus dibandingkan kalamullah. Namun yusiunal fi'la, mereka jelek di dalam perbuatannya. Ya, sebagaimana digambarkan di hadis sebelumnya, ya, membunuhi ahlul Islam dan sebaliknya membiarkan ahlul Ausan. Ini kenyataan dari perbuatan mereka. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Ini sama dengan hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an namun bacaan Qur'an mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Yamrukuna minad dini murukus sahmi minar ramiyah. Mereka lepas dari agama ini sebagaimana lepasnya anak panah dari buruan. La yarji'una hatta yartadda ala fuqihi. Mereka tidak akan kembali kepada agama ini sampai kembalinya anak panah kepada fuqnya. Ya, mungkin yang dapat pelajaran memanah paham itu fuq ya. Nah, di kamus bagian yang terbelah itu untuk meletakkan di tali itu. Artinya digambarkan ini sesuatu yang sangat sulit untuk mereka kembali kepada Islam. Kenapa demikian? Karena mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran. Dan disinilah sulitnya ahlul bid'ah wal ahwa ya untuk kembali kepada jalan kebenaran, karena mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan itu kebenaran, apa yang mereka lakukan itu ketaatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka itu adalah sejelek-jelek al khalq yakni manusia, wal khaliqah dan hewan yakni makhluk yang hidup yang lainnya. Ya, sebagian ulama menyatakan makna keduanya ini sama satu. Yakni mereka itu sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek manusia. Yakni dari sisi kejahatan mereka itu. Ya. Karena Ali ibn Abi Thalib ketika ditanya tentang mereka, apakah mereka itu kufar? Ya, yakni telah keluar dari Islam. Ali menjawab tentang khawarij ini, hum minal kufri farru. Mereka ini dari kekufuran berlari. Artinya dari gambaran jawaban Ali bin Abi Thalib tersebut menunjukkan beliau tidak menghukumi orang-orang khawarij sebagai orang-orang yang murtad. Meskipun dari hadis ini ketika Nabi menyatakan mereka lepas dari agama ini sebagaimana lepasnya anak panah dari buruannya dan tidak kembali, ya, mereka tidak akan kembali sampai ya anak panah kembali kepada fuknya. Ya, sebagian ahli ini memandang dari sini berarti mereka murtad. Namun sekali lagi, ya, Ali ibn Abi Thalib sendiri dari gambaran jawaban beliau menunjukkan bahwa beliau tidak menghukumi orang-orang khawarij itu murtad. Ya, yakni kesesatan mereka tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Namun kejahatan mereka dengan membunuhi ahlul Islam ya, dan membiarkan ahlul Ausan menjadikan dari sisi ini ya, mereka sejelek-jelek manusia karena jahatnya terhadap Islam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman qatalahum wa qataluh." Tuba jadi sering dimaknai dengan kebahagiaan, ada juga tafsirnya yakni sebuah pohon di jannah. Ada juga yang menafsirkan jannah itu sendiri. Ala kulli hal, di sini ya menunjukkan yakni kebahagiaan, kemenangan yang besar bagi siapa saja yang bisa membunuh mereka ataupun yang dibunuh oleh mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yad'una ila kitabillah. Mereka mengajak ya kepada kitabullah. Ya, seperti ketika terjadi ini perdamaian antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah dengan diutusnya dua utusan untuk melakukan dialog, mereka langsung membacakan ayat inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah, ya, sambil mengacungkan Al-Quran yang kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil, ucapan yang benar namun diinginkan dari ucapan itu kebatilan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di sini, walaisu minhu ya fi syai'in, dalam kenyataannya mereka tidak ada pada mereka sedikit pun bagian dari Al-Qur'an. Jadi pada pengamalannya mereka sama sekali tidak berjalan di atas apa yang mereka baca dari Al-Qur'an. Kata Nabi, man qatalahum kana aula billahi ta'ala minhum. Siapa yang memerangi mereka, maka yang memerangi ini ya lebih utama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mereka. Yani ya, Khawarij kan menyangka mereka berjalan di atas kebenaran ya dengan apa yang mereka lakukan tersebut. Namun di sini Nabi menegaskan bahwa yang memerangi mereka justru itulah yang berada di atas kebenaran, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, kata para sahabat, ya Rasulullah, masimahum. Kata mereka, ya Rasulullah, bagaimana yakni gambaran tentang mereka itu? Ya, yang menjadi ciri mereka untuk kita bisa mengetahuinya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahliq. Ciri mereka adalah mereka membedakan dari kaum muslimin yang lainnya dengan menggundul kepalanya. Ya. Dan ini ciri yang didapati pada mereka orang-orang Khawarij generasi awal. Jadi mereka mencirikan dengan yang membedakan mereka dari yang lainnya ya dengan digundul itu. Ya. Kata Syekh Abdul Muhsin, ciri ini sekali lagi bukan sesuatu yang berlaku pada setiap zaman. Ya, ya. Ada mereka punya kode-kode tertentu. Ya. Ada kalau di zaman kita ada yang pakai nomor 313. Ya, kalau itu. Ya. Selang berapa lama kodenya sudah ganti. Mungkin ketahuan sama orang lain. Jadi kalau tidak salah 345. Ya, seperti itu. Ya. Ala kulli hal, jika kita ingat ciri khas pada mereka, kan ada dua, ya, mereka memberontak kepada penguasa yang sah dengan alasan penguasa terjatuh ke dalam kezaliman. Yang kedua, menganggap telah kafir orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Ya, adapun mungkin ciri fisik bisa saja berubah. Kalau di zaman awal mereka dengan menggundul kepala mereka, ya, di zaman yang lain mungkin sudah berbeda dari ciri-ciri yang zahir tersebut. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.